Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. Dan aku diberi dua perbendaharaan harta, yang merah dan yang putih. Berkata Qurtubi, ya'ni biha kanzu Kisra wa huwa malikul Furs, wa kanzu Kaisar wa huwa malikul Rum, wa qusurahuma wa biladahuma. Yang dimaksud adalah perbendaharaan Raja Kisra, penguasa Persia, Raja Persia, dan perbendaharaan Kaisar, yaitu Raja Romawi. Raja Persia dijuluki Kisra, Raja Romawi dijuluki Kaisar. Dan juga tentunya istana-istana mereka dan negeri mereka, semuanya diberikan kepada kaum muslimin, artinya dikuasai oleh kaum muslimin. Wa qad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, walladhi nafsi biyadih latunfiqanna kunuzahuma fi sabilillah. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, berarti demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Latunfiqanna kunuzahuma fi sabilillah. Sungguh-sungguh niscaya kalian akan menggunakan harta mereka fi sabilillah. Ini sungguh-sungguh kalian akan menggunakan perbendaharaan mereka, Romawi dan Persia, untuk perjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mengapa dikatakan al-ahmar wal-abyad, yang merah dan yang putih? لأن الغالب عندهم كان الذهب. Karena yang dominan, yang terbanyak dari harta mereka, Kanzu Kaisar, adalah emas kuning kemerah-merahan. Wabil abyad, dan dikatakan abyad, an Kanzi Kisra, untuk menjuluki perbendaharaan Kisra. Wawul ataf, atafun ala ma qablah, berarti masih berlaku padanya kalimat abbaro. Saya ulangi dari kata abbaro. Wa abbaro bil ahmar, diungkapkan dengan merah untuk perbendaharaan Kaisar karena kebanyakan emas. Wabil abyad, nah ini jarun majrur mutaliqun bimada, jarun majrur mutaliqun bi'abbara. Wa'abbara bil abyad, dan diungkapkan dengan putih untuk perbendaharaan Kisra, li'annal ghalib indahum, karena yang terbanyak di kerajaan Kisra Persia adalah jauhar wal fiddah, permata dan perak. Permata, mutiara dan perak yang rata-rata putih. Permata putih, mutiara putih, perak pun putih. Wa wujida dhalika fi khilafati Umar, dan didapatkan yang demikian di masa kekhilafahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Membuktikan apa? Pada pembahasan yang lalu, membuktikan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Biasa disebut dengan istilah alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Nabi mengatakan nanti kalian akan diberi perbendaharaan Romawi dan Persia. Ternyata terbukti. Maka ini menunjukkan kebenaran kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Fa innahu siqa ilaihi taj Kisra wa hilyatuhu wa ma kana fi buyuti amwalih. Karena di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, siqa ilaihi taj Kisra, diantarkan kepadanya mahkota Raja Kisra. Wahilyatuhu, dan juga perhiasan-perhiasannya. Wa ma kana fi buyuti amwalih, dan juga semua apa yang ada di dalam buyuti amwalih, di tempat perbendaharaan mereka. Wa jami'u ma hawathu mamlakatuhu ala sa'atiha wa 'azamatiha, dan seluruh kerajaan-kerajaannya walaupun demikian luasnya dan demikian besarnya kerajaan Persia. Wa kadzalika fa'ala Allah bi Kaisar, demikian pula apa yang Allah perlakukan terhadap Raja Kaisar. Wa fi ba'dihha Qala wal abyad wal ahmar mansubani ala al badal. Maksudnya Kaisar, penguasa Romawi, juga sama dikalahkan dan dipakai perbendaharaannya, mahkotanya, harta bendanya fisabilillah. Adapun abyad dan ahmar dibaca keduanya dengan nasab. Dibaca keduanya dengan nasab. I'rabnya mansubun 'alal badal. Wa 'alamatu nasbihi fathah dhahirah 'ala akhirih. Wa u'titu al-kanzaini. U'titu al-kanzain. Aku diberi kanzain, berarti maf'ulnya adalah kanzain. Kemudian diberi badal al-ahmara wal-abyada. Al-ahmara wal-abyada. Keduanya mansuban alal badal. Qauluhu, ucapannya, inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bisinatin bi'ammah. Aku meminta kepada Rabbku agar jangan membinasakan umatku dengan sinatin bi'ammah, dengan paceklik yang merata. وكذلك فعل الله بقيصر. Demikian pula makna sinah adalah al-jadb, sedangkan ammah merata. Kada thabata fi asli al-musannif. Demikianlah yang thabit, yang tetap di dalam aslinya tulisan musannif rahimahullahu ta'ala, dengan ba bisinatin bi'ammah, pakai ba. Dan itu riwayat sahihah dalam Sahih Muslim. Tetapi dalam riwayat-riwayat lain tanpa kalimat ba, berarti bisinatin ammah, bukan bisinatin bi'ammah, tapi bisinatin ammah. Walaupun lebih mudah dipahami dengan riwayat yang kedua. Mengapa? Karena ammah adalah sifat dari sinah. Sifat dan mausuf biasanya tidak dipisahkan dengan ba. Sahih? Perhatikan baik-baik. Tidak dipisahkan dengan ba kalau sifat mausuf. Sinatin ammah. Begitu. Tapi di sini wallahu alam, dalam tulisan musannif sendiri ditulis dengan bisinatin bi'ammah. Dengan sinah, dengan paceklik, dengan umum. Wallahu ta'ala alam, tetapi riwayat seperti itu ada. Sahih. Maka dibahas oleh Qurtubi. Wa ka'annaha zaidah. Sepertinya ba' di situ, ba' zaidah. Masih ingat apa makna zaidah? Makna zaidah adalah tidak berpengaruh. Sehingga diterjemahkan sama sifat mausuf. Lianna ammah sifatus sinah. Karena ammah adalah sifat bagi sinah. Sedangkan makna sinah adalah al-jadab, kelaparan atau paceklik, kemarau panjang, alladhi yakunu bihil halak al'am, yang biasanya akan menyebabkan kebinasaan yang merata, binasa seluruhnya. Yusammal jadab wal qahat sinah, biasa dinamakan al-jadab, al-qahat, kekeringan, paceklik, kemarau panjang, dengan sinah, biasa disebut dengan sinah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, walaqad akhadna ala fir'aun bis-sinina, dan sungguh kami telah azab ali fir'aun bis-sinina, dengan sinin, yani al-jadab al-mutawali. Sinin jamaknya sinah, sinah tadi dijamakan sinin, bis-sinina. Al-jadab al-mutawali, kelaparan, kemarau panjang yang berturut-turut. Auluhu, ucapan berikutnya. Wa anna yusallit alaihim adwan min siwa anfusihim, dan agar jangan mereka dikuasai oleh musuh kecuali musuh dari kalangan mereka sendiri. Ai min ghairihi minal kufar, yakni jangan dari selain muslimin, dari kalangan orang kafir. Min ihlaki ba'dihim ba'dha, yakni dari kalangan mereka sendiri, mereka saling menawan dan mereka saling membinasakan. Kama huwa mabsutun fit tarikh fi ma qablu, sebagaimana yang sudah pernah dibahas sebelumnya dan sudah pernah terjadi dulu. Wa ila zamanina hadza nasallu al-afwa wal afiyah. Berarti doa Rasulullah SAW, pertama, jangan sampai umat Islam ini dibantai atau diadab dengan adab yang merata, sehingga habis semuanya binasa. Jangan pula dikalahkan oleh musuh, kecuali oleh musuh dari kalangan mereka sendiri. Sehingga kita lihat terjadi sejak pedang kaum muslimin mengenai kaum muslimin awal pertama. Kapan itu? Hah? Kapan pedang kaum muslimin mengenai kaum muslimin? Nah, fitnah Siffin. Kemudian terjadi setelah itu fitnah berikutnya dengan Khawarij. Terjadi fitnah berikutnya, dan terus tidak berhenti kaum muslimin memerangi kaum muslimin. Dan itu sudah tanda-tanda kebenaran Rasulullah SAW, bahwa beliau mengucapkan kalimat yang benar dan terbukti, bahwa umatku tidak akan dikalahkan oleh musuh dari kalangan orang kafir, tapi akan dikalahkan dari musuh yang sesama kaum muslimin sendiri. Mereka saling membinasakan dan mereka saling menawan. Nasallahu salamah wal afiyah. Qala fayastabih baydatahum. Kata al-Jauhari, baydah kulli syai adalah hauzatuhu, wa baydatul qawm sahatuhum. Baydah dari segala sesuatu adalah apa yang meliputinya. Apa yang meliputinya. Maka kalau baydatu al-qawm adalah apa yang meliputi mereka, bentengnya, perlindungannya, penjagaannya. Fayastabih bayudatahum, maknanya akhirnya runtuhlah pertahanan mereka. Dihalalkan apa yang tadinya dijaga, ditembus apa yang tadinya terbentengi. Barakallahu fikum. Wa ala hadha fayakunu ma'na al-hadith, dengan ini maka makna hadisnya adalah inna Allah ta'ala la yusallit al-adu ala kafatil muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan musuh mengalahkan kaum muslimin. Hatta yastabiha jami' ma hazauhu, hingga menembus benteng-benteng mereka seluruhnya dari negeri-negeri dari muka bumi. Tidak mungkin kaum muslimin seluruhnya dikalahkan oleh musuh sehingga terhalalkan seluruh benteng-benteng mereka. Walau ijtama alaihim man bi aqtaril ard, walaupun mereka bersatu padu semua yang ada di seluruh penjuru dunia, enggak akan bisa mengalahkan kaum muslimin secara keseluruhan. Wa hiya jawanibaha, ini seluruh sisi-sisinya. Wa qila, dikatakan pula bayudatahum, maknanya mu'dhamuhum wa jama'atuhum. Bayudah bisa juga bermakna mayoritasnya. Wa in qallu, walaupun sedikit. Sehingga maknanya tidak akan dikalahkan kaum muslimin oleh musuh sehingga mayoritasnya dikuasai oleh kufar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hatta yakun ba'duhum yuhliku ba'dha, hingga sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain. Wa yasbi ba'duhum ba'dha, dan sebagian menawan, menjadikan sebagian yang lain sebagai tawanan. Al-zahir anna hatta atifah, tampaknya bahwa hatta di sini adalah sebagai atif, sebagai atifah, seperti waw, wawul atif. Fungsinya memang hatta ini memiliki keunikan, kadang dia huruf, kadang dia isim, kadang dia seperti atif, kadang dia mengkasrahkan hatta matla'i, kadang-kadang menasabkan hatta yakuna. Sampai ada ahli nahu yang ketika matinya berkata mittu wa fi qalbi syai'un min hatta, aku mati dalam keadaan pikiranku masih ada sesuatu tentang hatta. Tentang hatta. Mitu wa fi qalbi syai'un min hatta. Aku mati dalam keadaan aku belum selesai memikirkan tentang hatta. Karena uniknya hatta. Baik. Di sini sebagai atifah. Sehingga diterjemahkan dengan dan. Diterjemahkan dengan dan. Dan mereka. Dan kemudian mereka membinasakan sebagian terhadap sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Atau bisa juga hatta di situ sebagai intihaul ghayah. Intihaul ghayah berarti sama dengan apa? Tadi kalau sebagai atifah sama dengan waw. Kalau lintihail ghoyah, sama dengan ila, sama dengan ila, ila an yakuna ba'duhum yuhliku ba'da, hingga sampai akhirnya mereka saling membinasakan sesama mereka, saling menawan sesama mereka. Ai anna amral ummah yantahi ila an yakuna ba'duhum yuhliku ba'da, bahwa perkara umat ini berakhir hingga mereka saling membinasakan. Wa qad yusallit ba'duhum ala ba'd kama huwa alwaqi', bahkan bisa jadi sebagian mengalahkan sebagian yang lain, sebagian menguasai sebagian yang lain, menindas sebagian yang lain, sebagaimana kenyataan yang terjadi. Wa dzalika likathrat ikhtilafihim wa tafarruqihim, yang demikian karena banyaknya perselisihan mereka dan pertikaian mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan 30 menit. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran.